إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي صدرك اسم رحمنا رحمكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid kari fadilatul syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, absen dulu. Hamdani Sofwan mana? Keluar. Baik, Edi keluar juga. Terus jalan mana? Baik, Abdan, Habib. Lihat ya. Baik. Nah. Waalaikumsalam. Siapa yang mau baca? Ada yang baca? Sudah siap? Baik, buka. Ahsan. Barakallahu fiik. Ada lagi? Enggak ada? Baik. Kita lanjutkan qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Al-ayatu tsalitsah, ayat yang ketiga, qauluhu taala, firman Allah tabaraka wa taala, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Wa qauluhu taala, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Nah, ayat yang ketiga kata beliau rahimallahu taala, qaulu taala, man dalladhi, siapakah orangnya yang yashfa'u, dapat memberikan syafaat indahu di sisi Allah, illa biizni, kecuali dengan seizinnya. Man di sini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah ismu istifhamin, isim istifham, bimakna nafi, yang memiliki makna penafian. Artinya ay la yashfa'u ahadun, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat. Ya, la yashfa'u ahadun indallah, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, illa biizni, kecuali dengan seizinnya. Dha di sini isim mausul. Dha, hal taj'al dha isman mausulan, apakah dha di sini adalah engkau jadikan sebagai isim mausul, kama qala Ibnu Malik fi Alfiyah, sebagaimana engkau sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, aula tasih, atau tidak bisa dikatakan sebagai isim mausul, aula tasih antakuna isman mausulan, atau bukan merupakan isim mausul. Nah, kalau dia bukan isim mausul, lantas apa? Kan gitu. Ini yang jadi problem. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai isim mausul? Huna liwujudil ismil mausul. Tidak bisa dijadikan isim mausul di sini karena adanya isim mausul alladhi. Isim mausul ketemu isim mausul, maka ini tidak apa? Tidak baik dalam ilmu balaghah. Nah, maka mana yang pantas kalau dia bukan sebagai isim mausul? Nah, maka asani wal akrab, pendapat yang kedua ini lebih mendekati kebenaran, kata Syekh. Artinya apa? Dia tidak bisa menjadi isim mausul karena alladhi sudah jelas dia isim mausul, tinggal za-nya di sini. Dia sebagai apa? Wa in kana ba'dul mu'arribin, sekalipun sebagian ahli al-i'rab mereka mengatakan yajuz an takuna alladhi taukidan laha, boleh saja za ini sebagai isim mausul, berarti alladhinya sebagai taukid, ya taukid lafzi begitu. Baik. Nah, atau taukid ma'nawi karena lafadznya tidak sama dengan za. Nah. Baik. Taukidan laha. Sebagian ahlul i'rab mengatakan boleh saja dia sebagai za ini adalah isim mausul, alladhi sebagai taukid, sebagai penegas daripada za. Nah. Demikian, walaupun Syekh Ibnu Utsaimin lebih menyatakan bahwasanya za di situ adalah bukan isim mausul, tetapi apa? Harfun zaid, huruf tambahan. Baik. Was sahih, maka pendapat yang sahih, kata Syekh Ibnu Utsaimin, anna za, bahwa za di dalam ayat ini man dalladhi huna imma murakkabah ma'a man, bisa jadi dia adalah bentuk tarkib bersama man, manda, ini menjadi satu tarkib, satu bentuk susunan kata. Au zaidah, atau sebagai zaidah dia, litaukid, atau dia merupakan harfun zaid, huruf tambahan, huruf tambahan sebagai taukid saja. Nah, demikian. Wa ayyan kanal i'rab, bagaimanapun juga za sebagai i'rab, kedudukannya sebagai i'rab, apapun juga kedudukannya za dalam i'rab, fal makna, maka maknanya adalah annahu la ahada yashfa'u indallahi illa biidznillah. Maknanya adalah tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin Allah. Ya. Mau di i'rab dia sebagai harfun zaid litakid, ataupun mau dinyatakan sebagai isim mausul kemudian alladinya sebagai taukid, sama saja semuanya. Yang jelas adalah man di sini bermakna nafi, yang penting adalah mannya, ya isim istifham man di sini sebagai apa, nafi. Nah, memberikan faedah nafi. Nah, ini istifham ingkari, pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Nah, penafian, sehingga maknanya adalah la ahada yashfa'u indallahi illa biidznillah, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin Allah. Baik, wa sabaqa anna nafya, sudah lewat pembahasannya bahwa sebuah huruf nafi idza ja'a fi siyaqil istifham, apabila dia datang dalam konteks pertanyaan, fa innahu yakunu mudminan makna tahaddi, maka nafi ini akan mengandung makna tahaddi, makna tantangan. Ya, man dalladhi, siapakah orangnya? Nah, berarti di sini apa? Ada tantangan dari Allah. Allah menantang kepada siapapun juga yang bisa merasa, bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Tidak ada satupun. Ya. Kecuali apa? Illa biidznih. Kecuali dengan seizin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Baik. Berarti di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya makna nafi di sini adalah apa? Merupakan makna istifhami di sini adalah merupakan makna nafi. Maknanya ai idza kana ahadun yashfa'u bi ghairi idzillah fa'ti bihi. Sehingga maknanya adalah apabila ada seseorang yang bisa memberikan syafaat tanpa melalui izin dari Allah, maka silakan datangkan orang itu. Ya, silakan datangkan orang tersebut. Ini makna daripada man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya. Maka man di sini adalah istifham, ya, yang memiliki makna nafi, sehingga mengandung makna at-tahaddi, tantangan. Baik. Qauluhu indahu, kemudian lafaz indahu di sini adalah dzaraf makan. Dia merupakan dzaraf makan, ya. Makanya dia mabni 'alal al-fat di situ, ya. Naam. Dan yang jatuh setelahnya fi mahalli jar. Wa huwa subhanahu fil 'ulu. Dan Allah Subhanahu wa taala fil 'ulu. Di atas, berada di atas. Fala yashfa'u ahadun 'indahu walau kana muqarraban. Sehingga di sini tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah sekalipun dia adalah muqarraban, sekalipun dia adalah orang yang terdekat dengan Allah. Siapa yang terdekat dengan Allah? Al-malaikah misalkan. Kal malaikah al-muqarrabin, seperti para malaikat yang terdekat misalkan. Maka para malaikat juga tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa biiznihil kauni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni. Nah, wal iznu la yakunu illa ba'da ridha. Dan sebuah izin, sesuatu perizinan itu bisa dikeluarkan, bisa dimunculkan kapan? Ba'da ridha tentunya, ya. Setelah apa? Adanya keriduan. Seseorang tidak akan bisa memberikan izin, ya kan? Kecuali apa? Setelah dia meridhai. Begitu kan? Artinya kalau ada setelah, kalau sudah ada izin, berarti apa? Sudah ada keriduan padanya. Demikian. Mafhum ya? Nah, demikian. Sehingga dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wal iznu la yakunu illa ba'da ridha. Dan izin dari Allah di sini tidak akan mungkin terwujudkan kecuali setelah adanya keriduan. Berarti di sini ada syarat, dua syarat mutlak, ya. Harus adanya izin dan harus adanya keriduan dalam masalah syafaat. Nah, fa'adatil ayat, maka ayat ini memberikan faedah annahu yushtarat lisyafa'ah, bahwasanya dipersyaratkan bagi syafaat iznullahi fiha, adanya izin dari Allah di dalam memberikan syafaat. Kenapa? Likamali sultanihi jalla wa ala, karena ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah azza wa jal. Fa innahu kullama kamula sultanul mulk, fa innahu kullama kamula sultan al-malik, karena setiap kali ketika semakin sempurna kekuasaan sang raja, fa innahu la ahada yatakallam indahu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa berbicara di sisinya, walau kana bi khairin, sekalipun berbicaranya itu berbicara dengan kebaikan. Ya. Ketika seorang raja itu semakin sempurna kekuasaannya, tidak ada satu orang pun yang berani berbicara di hadapannya. Ya, begitu kan? Hai. Illa ba'da izni, kecuali setelah adanya izin darinya. Walaupun dia mau mengucapkan kebaikan, walaupun dia ingin menyarankan sebuah kebaikan, walaupun dia ingin mengusulkan sebuah kebaikan, kalau itu adalah di hadapan raja dan semakin sempurna kekuasaan raja tersebut, maka tidak akan apa? Tidak akan sanggup. Tidak akan bisa dia menyampaikannya. Ini kalau apa? Kalau di hadapan raja. Nah, bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik, demikian. Nah, kenapa? Fa innahu la ahadan yatakallam 'indahu walau kana bi khairin, karena tidak ada satu orang pun yang bisa berbicara di hadapannya walaupun berbicara dengan kebaikan. Illa ba'da izni, kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Ya. Dan di sini juga ada isyarat, berarti kalimat 'inda di sini, ya, itu adalah di hadapan orang betul, di hadapannya persis, ya. Kalimat 'inda ini berdasarkan ayat ini. Sehingga ketika ada yang menafsirkan apa? bahwasanya afdalul jihad, ya, kalimatu haqqin inda sultanin jair, ketika dia memahami seutama-utama jihad adalah menyampaikan al-haq di hadapan penguasa yang jahat, kemudian difahami bahwasanya di hadapan penguasa itu tidak mesti di hadapan orangnya, bisa di atas mimbar, bisa di jalanan, bisa ini dan itu, maka ini keliru. Ini adalah pemahaman yang keliru. Kenapa? Kalimat indahu di sini berarti apa? Di hadapan Allah Ta'ala. Nah, demikian. Iya. Baik. Dan ilmu Allah muhitun ala kulli syai. Ilmu Allah apa? Meliputi segala sesuatunya. Sehingga tidak ada orang, satu orang pun yang bisa berbicara masalah syafaat, bisa memberikan syafaat di dunia maupun di akhirat kelak, kecuali apa? Dengan seizin Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Demikian. Nah, maka apa? Dari sini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kalimat indahu di sini apa? Atau inda sultanin jair dalam hadis tersebut adalah di hadapannya, menyampaikan di hadapan penguasa tersebut. Baik. Ini faedah yang lain. Ala wa dzalika yu'tabar al-lagat. Ya. Karena yang demikian itu termasuk perbuatan lagat. Ya. Perbuatan sia-sia. Fi majlisil kabir. Di majlis yang besar seperti itu. Kalau sampai ada orang yang berani berbicara tanpa seizin raja, berarti ini lagat. Ya. Di majlis yang besar, ihanatan lahu, ini juga menunjukkan ihanah, penghinaan terhadapnya. Wadalilan ala annahu laysa kabira, berarti ini juga menunjukkan bahwasanya raja itu bukan sesuatu yang besar di hadapan dia. Kalau sampai ada yang berani bicara di hadapan apa? Rajanya, ya, tanpa seizinnya, begitu. Berarti rajanya ini diremehkan, dilecehkan berarti. Taib. Fi nufusi man indahu. Ya, laisa kabiran fi nufus man indahu. Bukanlah sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang agung di hada apa di jiwa-jiwa orang yang ada di sisinya. Karena sahabat ma'a Rasul SAW, dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, ketika bersama Rasulullah SAW, ketika mereka mendapatkan wejangan dari Rasulullah SAW, apa? Ka'anna ma'ala ru'usihim tayr. Seakan-akan di kepala mereka itu ada burung. Ya, kok bisa seperti itu? Minal waqar. Karena begitu tegunnya mereka para sahabat mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena para sahabat memuliakan Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang berani berbicara di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Itu di hadapan Rasulullah SAW. Nah, demikian. Betapa mulianya Rasulullah SAW. Sampai-sampai digambarkan apa? Seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. Kenapa? Karena kalau bergerak sedikit namanya burung. Iya. Coba kalau misalnya ada burung yang hinggap di ranting, kemudian kita goyangkan batang pohonnya. Gimana burung itu? Terbang. Iya. Demikian juga para sahabat, kenapa mereka begitu tegun ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang mu'azzam indahum. Orang yang dimuliakan, diagungkan di hadapan mereka. Iya. Nah, kabir indahum, orang yang besar di hadapan mereka. Nah, sehingga apa? Mereka begitu tegun di hadapan Rasulullah SAW. Wa adamul kalam, bahkan ini juga menunjukkan mereka tidak berbicara sedikit pun di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena kalau orang berbicara di atasnya ada burung, pasti akan terbang burung itu, ya. Nah, sebagaimana dahan ketika apa? Dia bergerak kemudian mengeluarkan suara saja, sedikit saja, ya. Maka apa? Burung itu akan terbang. Begitu, ya. Nah, oleh karena ya, burung itu mudah ditipu dengan apa? Orang-orangan kalau di sawah, kan gitu, ya. Kenapa gerak sedikit saja burungnya langsung apa? Terbang, ya. Padahal apa? Ya kalau itu, kalau burungnya ngerti itu orang-orangan, ya kan? Enggak akan gigit, kan gitu, ya. Enggak akan nangkap. Tapi kenapa mereka langsung terbang begitu digoyang? Nah, biasanya pakai tali, ya. Dari apa? Sawung itu digerak-gerakan begitu. Kemudian apa? Burungnya terbang, dia. Kenapa? karena demikian sifatnya burung. Kalau kita gerak sedikit saja ya, maka apa? Burung itu akan terbang. Atau mengeluarkan suara berisik saja sedikit, burung itu akan lari, ya, terbang dia. Terkadang makanya diganti orang-orangnya dengan apa? Kaleng-kaleng ya. Nah, yang mengeluarkan suara yang berisik, ditarik bunyi langsung lontong-lontong-lontong gitu ya. Nah, burungnya terbang. Seperti ini kondisi para sahabat. Ketika mereka mendengarkan petuah dari Nabi SAW, mereka tenang. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Yang kalau mereka gerak sedikit saja, burung itu akan terbang. Yang kalau mereka mengeluarkan suara sedikit saja, maka apa? Maka burung itu akan terbang pula. Demikian. Ya. Kenapa sampai seperti ini? Karena para sahabat menganggap bahwasanya Rasulullah SAW kabir fi nufusihim, ya. Rasulullah SAW adalah orang yang besar, orang yang mulia di jiwa-jiwa mereka. Iya. Ya subhanallah. Lihat bagaimana ketika wafatnya Rasulullah SAW, sebagian sahabat sampai-sampai apa? Tidak mempercayainya. Kenapa? Karena begitu dimuliakan di hati-hati mereka. Begitu kehilangannya mereka. Iya. Ini. Tapi bahkan sebagiannya ada yang kembali murtad dan sebagainya. Nasallahu alaihi wasallam. Tayib. Nah, illa idza futihal kalam. Kecuali kalau sudah dibuka al-kalam, dialog, maka barulah mereka akan berbicara. Fa innahum yatakallamun. Maka mereka akan berbicara. Bahkan ketika ditanya sesuatu yang sudah jelas-jelas ya, mereka sudah tahu jawabannya. Tapi apa? Mereka tidak ingin memberikan jawabannya melancangi Rasulullah SAW. Ya, mereka tahu ketika ditanya ayu yaumin hada, hari apa ini, mereka tahu. Tapi mereka khawatir kalau mereka jawab ternyata apa, turun jawaban yang lain, turun dari langit jawaban yang merubah dari apa yang mereka jawab. Ya, baik. Lihat seperti ini. Ini menunjukkan apa? Betapa mereka memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga para rakyat ketika apa? Ketika mereka memuliakan raja mereka, ya, mereka akan sedemikian rupa menghormati rajanya. Demikian. Baik. Maka ini ikhwati azani wa zakumullah. Al-ayatu rabi'ah, ayat yang keempat. Qauluhu ta'ala wa kam min malakin. Kalimat wa kam min malakin, kam di sini adalah kam khabariyah. Litaksir. Yang tujuannya apa? Litaksir, untuk menunjukkan banyaknya. Kam di sini adalah khabariyah. Litaksir, untuk menunjukkan banyak. Artinya apa? Betapa banyak. Iya. Min malakin, dari seorang malaikat. Wal makna, sehingga maknanya apa? Ma aksaral malaikah alladina fis sama. Betapa banyaknya para malaikat yang ada di langit. Wa ma'adhalika la tughni syafa'atuhum syai'an. Bersamaan dengan itu, syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. Lihat, para malaikat di langit banyak sekali. Tetapi apa? Dengan banyaknya para malaikat tetap tidak apa? Tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Illa ba'da idzillah wa ridahu. Kecuali setelah izin Allah, adanya izin Allah dan keridhaannya. Nah, berarti qauluhu illa min ba'di ayadana Allahu liman yasha' wa yarda, ini menunjukkan asy-syafa'ah syartan. Di sini menunjukkan bahwasanya syafaat itu terbagi apa, memiliki dua syarat. Huma, kedua syarat tersebut adalah, awalan pertama al-iznu min Allah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah ayadana Allahu. Ya, setelah mendapatkan izin dari Allah. setelah Allah mengizinkannya. Tsanian yang kedua, ridahu 'ani syafi' wal masyfu' lahu. Di sini menunjukkan adanya keriduan dari Allah terhadap asy-syafi' yang memberikan syafaat, wal masyfu' lahu, dan yang akan diberikan syafaat. Yang memberikan syafaat adalah orang-orang yang mendapatkan ridha. Ya. Seperti Nabi kita alaihi salatu wasalam, ya. Seperti orang-orang salihin, syuhada, ya. Anak-anak yang mati sebelum balik, dan seterusnya. Para malaikat, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah tabaraka wa taala untuk memberikan syafaat. Ya. Baik. Kemudian al-masyfu' lahu, orang yang diberikan syafaat juga sama, harus sudah mendapatkan keridhaan dari Allah. Di antara syaratnya adalah dia orang yang muslim wahid, muslim yang bertauhid, ya. Dia akan mendapatkan syafaat. Sehingga apa? Sehingga mereka muslim, sebagaimana sebesar apapun dosa mereka, ketika mereka masuk ke dalam neraka, maka Allah akan izinkan Nabi kita alaihi salatu wasallam untuk memberikan syafaat kepada mereka agar keluar dari neraka. Ya. Oleh karena yang Nabi alaihi salatu wasallam menjamin apa? Bahwasanya setiap muslim akan masuk ke dalam jannah. Ya. Demikian. Setiap muslim akan masuk ke dalam jannah. Ini. Demikian juga janji Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan setiap yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka dia akan masuk jannah, dan seterusnya. Maka ini adalah ridha terhadap asy-syafi' dan masyfu' lahu. Apa dalilnya? Liqauli, berdasarkan firman Allah taala, wa yardha, ya. Min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'. Berarti orang-orang yang memberikan syafaat itu adalah orang-orangnya tertentu, ya. Karena Allah menyebutnya liman yasha', bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti tidak setiap orang bisa memberikan apa? Syafaat. Ya. Demikian. Nah. Demikian juga tidak setiap orang bisa mendapatkan syafaat. Dengan bukti apa? Wa yardha. Di sini disebutkan apa? Dan ridha dari Allah. Nah, kenapa? Karena tentunya izin itu setelah mendapatkan keridhaan. Ya, demikian. Wa kama qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa saja yang Allah ridhai. Dalam surah Al-Anbiya ayat 28. Maka di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, fala budda min idznihi ta'ala wa ridahu. Berarti di sini harus adanya izin dari Allah taala dan keridhaan darinya. Anisyafi wal masyfu' lahu. Baik kepada yang akan memberikan syafaat maupun yang akan diberikan syafaat. Illa fit takhfif an Abi Thalib. Kecuali yang dikecualikan dalam hal ini adalah apa? Keringanan bagi Abu Thalib. Abu Thalib bukan muslim, ya. Bukan wahid, tetapi kenapa mendapatkan syafaat? Ini adalah mustasna, ya. Pengecualian. Ini adalah mustasna, pengecualian. Baik, demikian. Yaitu syafaatnya juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk takhfif, bukan dihilangkannya azab, ya. Berbeda dengan muslim. Kalau muslim apa? Dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke dalam jannah. Ini syafaatnya, ya. Baik. Adapun Abu Thalib tetap dia mendapatkan azab. Ya. Demikian. Waqad sabaqa dzalika, dan sudah dijelaskan di dalam pembahasan yang lalu. Baik. Demikian. Berarti di sini wahadil ayah fi siyaqi bayani butlani uluhiyati Lat wal Uzza. Di dalam ayat ini juga ada penjelasan tentang batilnya sesembahan Lat dan Uzza. Qala ta'ala ba'da dzikril mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah disebutkannya Mi'raj, wa ma hasala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, dan apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kasus Mi'raj ini, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan dia telah melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah, ya, yakni al-alamat adalah alaihi azza wajal, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan tentang Allah azza wajal, tentang kebesaran Allah azza wajal. Bagaifa bi subhana, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa akbar wa a'zam, maka Allah maha besar maha agung. Nah, demikian ikhwati a'azani wa zakumullah, naktafi bi hadzal qadar. Aqulu qawli hadza, astaghfiru li wa lakum wa li sal muslimin wal muslimat min kulli dhanb, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu hamdulillah.